بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan bacaan tafsir kita dan kita masih dalam surat Muhammad pada ayat yang kedua 34 dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir dan mereka menghalangi dari jalan Allah Azza wa Jalla, lalu mereka mati dalam kondisi kufar, kafir, niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni mereka. Fala tahinu, maka janganlah kalian lemah. وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ, dan kalian mengajak untuk berdamai. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, sementara kalian adalah orang yang agung, orang yang mulia, orang yang tinggi. وَاللَّهُ مَعَكُمْ, dan Allah bersama kalian. وَلَيَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, dan dia Allah tidak akan mengurangi amal-amal kalian. إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ, sesungguhnya hanya kehidupan dunia itu adalah main-main dan gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan jika kalian beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala-pahala buat kalian. Wa la yas'alkum amwalakum, dan dia Allah tidak akan meminta harta-harta benda kalian. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ayat yang ke-34, kata beliau rahimahullah, hadihil ayatu wallati fil baqarati wahiya qawluhu, ayat ini, orang-orang kafir, mereka menghalangi jalan Allah Azza wa Jalla, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ayat ini, kata beliau, dan juga ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, bunyinya, wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ayat ini dan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu kemudian dia mati dalam kondisi kafir, maka mereka lah yang telah terhapuskan amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan, kedua ayat ini muqayyidatan, pengikat, likulli nassin mutlaqin fihi ihbatul amali bil kufri fa innahu muqayyadun bil mauti alaihi. Kata beliau, kedua ayat ini adalah pengikat terhadap setiap nas yang mutlak, masih lepas, yang di dalam nas tersebut berbicara tentang penghapusan amalan karena kekufuran. Maka sesungguhnya, kata beliau, kekufuran itu akan menghapuskan amalan apabila fa'innahu muqayyad, terikat apabila dia mati di atasnya. Yaitu mati di atas kekufuran. Semua ayat-ayat atau nas yang berbicara tentang kufur, membatalkan amalan, yaitu ayat ini, semua nas-nas tersebut adalah muqayyad, diikat. Pengikatnya apa? Pengikatnya adalah kematian di atas kekufuran. Kalau seseorang kafir, berarti masih ada peluang untuk dia bertobat. Tapi kalau dia mati di atas kekafiran, selesai urusan. Berarti dia akan terhapuskan seluruh amalnya dan dia masuk ke dalam neraka. Ayat ini, kata beliau, dan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah muqayyidatan, kedua-duanya sebagai pengikat terhadap semua nas yang masih lepas. Nas itu berbicara tentang kekufuran akan menghapuskan amal. Kekufuran akan menghapuskan amal itu apabila dia mati di atas kekafiran tersebut. Faqala huna, Allah berfirman di sini, innal ladzina kafaru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa saddul khalqa an sabilillah bitazhidihim iyyahum bil haqqi wa da'watihim ilal batili wa tazyinihi. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kufur kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan mereka menghalangi hamba Allah dari jalan Allah dengan menzuhudkan mereka untuk mengikuti kebenaran, menyeru mereka kepada kebatilan dan menghiasi kebatilan tersebut. Summa matu wahum kuffar. Kemudian mereka yang kufur, ingkar, menghalangi hamba Allah dari jalan Allah, lalu dia mati dalam kondisi kafir. Walam yatubu minhu. Mereka tidak bertaubat darinya. Mati dalam keadaan kafir dan tidak bertaubat. Falayaghfirallahu lahum. Maka niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. La bisyafa'atin wala bighairiha. Tidak akan diampuni apakah dengan syafaat pembelaan orang yang membela atau selainnya. Kenapa? Li'annahu qad tahattama 'alaihimul iqab. Karena kematian dia di atas kekupuran telah wajib pasti atasnya hukuman. Wafatahumut thawabu, dan luput darinya pahala. Wa wajaba 'alaihimul khuludu finnar, dan wajib atas mereka kekekalan di dalam neraka. Wasuddat 'alaihi rahmatur rahimul rahimil ghaffar, dan ditutup atas mereka rahmat yang maha penyayang dan yang maha pengampun, yaitu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa mafhumul ayatil karimah, wasaddat alaihim rahmatur rahimil ghaffar, bukan suddat, wasaddat alaihim. Wa mafhumul ayati, wa mafhumul ayatil karimati annahum intabu min dhalika qabla mautihim. Mafhum ayat yang mulia ini adalah jika mereka bertaubat sebelum mereka mati, mereka bertaubat. Fa inna Allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yudkhiluhumul jannata. Ayat ini berbicara kalau mereka itu bertaubat dari semua itu, dosa kekufuran, sebelum mereka mati dalam sebelum mereka mati, maka Allah akan mengampuni mereka dan merahmati mereka serta memasukkan mereka ke dalam surga. Walau kanu mufnina a'marahum fil kufri bihi wassaddi an sabili, walaupun dia telah menghabiskan umurnya dalam kekufuran dan menghabiskan umurnya untuk menghalangi orang dari jalan Allah, wal iqdam ala ma'asi, walaupun dia habiskan umurnya dalam bermaksiat kepada Allah. Allahu akbar. Fasubhanallah. Fasubhana man fataha li'ibadihi abwaba rahmati. Maha suci Dzat yang telah membukakan bagi hambanya itu pintu-pintu kasih sayang. Abwabar rahmati. Karena dia sendiri Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului, mengalahkan murkaku. Berarti para pelaku maksiat dan para pelaku dosa masih ada kemungkinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengecam alladhi yata'ala, yang bersumpah bahwa anda tidak akan diampuni. Ya, Allah Azza wa Jalla mengecam dengan hukuman neraka terhadap orang yang bersumpah bahwa anda tidak akan diampuni. Barakallahu fikum. Maha suci Allah yang telah membukakan bagi hamba-hambanya pintu rahmat. Walam yaghliqha an ahadin, dan Allah tidak pernah menutup rahmatnya dari siapapun. Madama hayyan mutamakkinan minat taubati, selama dia hidup dan memungkinkan baginya untuk bertaubat. Subhanallah. Berarti kita benar-benar dididik dengan sifat ini agar memiliki kesabaran yang tinggi untuk menghadapi orang yang berlumuran dengan noda-noda dosa. Jangan diusir dia dari rahmat Allah. Jangan diusir dia dari kalbumu. Jangan diusir dia dari kedekatan dirimu. Barakallahu fi. Kan kita selalu diuji oleh di dalam hidup ya. Dari istri kita, diuji dari anak kita, ujian itu. Barakallahu fikum. Dari teman dekat kita. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Sebatas mana kasih sayang yang ada pada diri kita. Bisa dia terjatuh di dalam kesalahan. Bagaimana kasih sayang Anda? Apakah Anda tendang dia? Anda usir dia? Anda cabut kasih sayang buat dia? Bisa dia terjatuh di dalam noda-noda dosa? Ataukah masih Anda punya kasih sayang untuk mau menyelamatkan, mengingatkan, dan menasihati dia? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang kan kita punya demikian. Ketika melihat ada orang yang berbuat salah, nek, tidak suka, benci, kita cabut kasih sayang dari diri kita. Kita usir dia dari benda, dari kalbu kita, dari semuanya. Barakallahu fikum. Jangan sampai itu terjadi. Karena apapun yang akan terjadi pada orang lain, sangat mungkin akan bisa terjadi pada diri kita. Sangat mungkin akan terjadi pada anak keturunan kita. Barakallahu fikum. Berarti kita belajar untuk benar-benar menjaga kasih sayang ini kepada siapapun. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam yaqul irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Di muka bumi ini berlapisan makhluk Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Berlapisan lapis bermacam-macam bentuk makhluk Allah. Dari kalangan manusia saja. Berbagai macam bentuk warna yang kita jumpai di dalam hidup. Kan sering kalau kita jengkel ya, usir anak kita. Kamu sudah saya. Ya ini itu sudah saya berikan makan. Sudah saya ini, sudah saya cukupi. Kamu tusuk abimu, kamu hinakan abimu, kamu. Kita usir dia, barakallahu fikum. Setelah kita marahi, dibuang kasih sayangnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengelus. Tidak ada lagi kesempatan untuk kemudian mengingatkan, menasihati dia, barakallahu fikum. Buang jauh-jauh. Tidak mau tahu, tidak mau lihat. Sudah kamu pergi dari rumah ini. Misalkan. Artinya bahwa kesabaran kita ini sangat-sangat tipis sesungguhnya. Dibanding dengan kesabaran para pendahulu kita yang soleh. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, dari sifat maha tinggi kasih sayang Allah Azza wa Jalla, terus membukakan kasih sayangnya kepada siapapun selama dia hidup dan memungkinkan baginya untuk at-taubah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa subhanal halim alladhi la yu'ajilul asina bil'uqubah bal yu'aqibuhum wa yarzuquhum ka'annahum ma'asawhu ma'a qudratihi 'alayhim. Kata beliau, maha suci zat yang maha al-halim alladhi la yu'ajilul 'asin bil 'uqubah. Maha Al-Halim Allah Azza wa Jalla yang tidak segera menghukum para pelaku maksiat. Maha Halim Allah Azza wa Jalla. Bal apa? Ustaz Aban di kitab antum. Bal. Hah? Okay. Yu'afihim. Ahsantum. Makanya. Bal yu'afihim. Bahkan Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka. Bal yu'afihim. Bahkan Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka. Wa yarzukuhum, dan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada mereka. Seolah-olah mereka ini tidak bermaksiat. Bersamaan Allah itu mampu untuk berbuat apa-apa atas mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kita sekali lagi selalu bermimpi, berangan-angan lingkungan kita ini tidak ada problem, tidak ada macam-macam. Orang yang datang menuntut ilmu tidak ada yang jelek akhlaknya, tidak ada yang berpokoknya apik, kabeh. Semuanya bagus. Tidak ada yang bermasalah. Itu kan kepinginnya kita. Tapi kalau itu ada, Anda tidak akan lulus ujian nanti. Ya, akan diuji. Dari anak muridnya diuji. Dari istrinya mungkin diuji. Sang istri dari suaminya diuji. Dari anaknya diuji. Supaya lulus. Karena dunia yang kita tempati, kita tahu semuanya. Ini adalah negeri ujian. Barakallahu fikum. Ya, ini kan harapan kita ya. Berada di lingkungan, misalkan barakallahu fikum. Atau di mana saja. Mau di sisinya alim bin ulama'i sunnah, tetap ada ujian. Ujian barakallahu fikum. Nah, sekarang kita kepingin mengerti kadar diri kita di dalam hidup. Luluskah? Mampukah? Sabar? Sering kita sebut sabar ya akhi. Di saat kita yang diuji. Mampukah kita mewujudkan kesabaran itu pada diri kita? Atau tidak? Barakallahu fikum. Di saat kita menyebutkan tentang keikhlasan. Tawakal. Ya, percaya dan seterusnya. Mampukah kita tempelkan itu semua pada diri kita? Disinilah letaknya hidup. Benar-benar diuji dari semua sisi. Ketakwaan diuji. Tawakal diuji. Kesabaran diuji. Keikhlasan diuji. Ibadat yang kita kerjakan akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita belajar. Di saat kita punya sifat kasih sayang, ini dia kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, dia tetap membukakan pintu rahmatnya barakallahu fikum. Ya, selama dia hidup dan memungkinkan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di saat kemudian orang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, Allah tidak segera menghukumnya. Bahkan memberikan maaf kepada mereka. Lebih dari itu, wa yarzukuhum. Memberikan rezeki kepada mereka. Coba. Kalau kita sudah nek, tidak mau lihat, tidak mau apa-apa. Kan begitu. Ya ini kita manusia ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya Allah Azza wa Jalla maha segala-galanya, barakallahu fikum. Namun kita belajar tentang diri kita sendiri. Dari banyak pintu ternyata memang kita kurang. Maka sekali lagi rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah memilih warasatul anbiya, pewaris para nabi di tengah-tengah umat ini untuk mengajari umat. Ya, dan juga memberikan teladan kepada mereka. karya-karyanya kita baca barakallahu fikum, apakah dalam fikih, dalam akidah, semuanya di situ ada poin-poin nasihat emas bagi kita yang sedang merajut hidup barakallahu fikum dan mengambil ilmu dari mereka. Dititipkan nasihat-nasihat. Ketika berbicara tentang fikih, dititipkan nasihat. Ketika berbicara tentang ini, ada nasihat-nasihatnya barakallahu fikum. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, fala tahinu ay la tadha'afu an qitali aduwikum. Jangan kalian lemah untuk memerangi musuh-musuh kalian. Wa yastawli 'alaikumul khauf, berkuasa atas kalian rasa takut. Bal isbiru watbutu watwattinu anfusakum 'alal qitali wal jaladi. Bahkan seharusnya sabar kalian, kokohlah kalian, mantapkan diri-diri kalian untuk siap berperang dan bertempur. Talaban limardati rabbikum, untuk mencari keridhaan Rabb kalian. Wa nushan lil Islam, dan untuk menasihatkan, nushan lil Islam, buat Islam. Wa igdhaban lisyaitan, dan memancing kemarahan setan. Jihad di jalan Allah, berperang maksudnya, belum ada panggilan. Namun apa yang kita lakukan di majlis ini adalah no minal jihad. Satu bagian dari al-jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, di saat kita menghadiri majlis ilmu, berarti kita sedang berjihad. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan maratib, tingkatan-tingkatan jihad. Jihad marhalah al-ula, yang menjadi penentu tentunya untuk keberhasilan menjihadi yang keberikutnya. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama adalah jihadun nafas. Jihad melawan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Beliau memberikan tip bahwa caranya telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Asr. Pertama, berilmu. Kedua, beramal. Ketiga, berdakwah barakallahu fikum. Ini langkah kita untuk menjihadi diri. Terkadang kan berdakwah itu akan dimunculkan rasa males oleh setan. Ada saja yang barakallahu fikum menjibukkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada saja hal yang menyibukkan di dalam dakwatu ila Allah Azza wa Jalla. Demikian juga beramal. Barakallahu fikum. Ada saja hal yang merepotkan, yang menyibukkan. Barakallahu fikum. Sehingga tidak bisa beramal. Ya. Banyak hal rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan tiga hal ini, berilmu, beramal, dan berdakwah, ini adalah upaya untuk menjihadi diri kita sendiri. Kalau berhasil yang ini, kedua, menjihadi setan, menjihadi orang-orang kafir, akan lebih gampang. Tapi kalau jihad marhalah yang pertama ini belum kita lakukan, teriak-teriak jihad ini, jihad itu, setelah ada panggilan untuk kemudian membela muslimin, walah, tidak ada satupun batang hidungnya kelihatan. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Artinya bahwa kemampuan seseorang untuk kemudian berani menjihadi orang kafir, kelulusan dia untuk menjihadi syaitan tergantung dari keberhasilan dia untuk berjihad melawan dirinya sendiri. Makanya diletakkan pada marhalatul ula, marhalah yang pertama, yaitu menjihadi diri. Disinilah letaknya majalis ilmu barakallahu fikum. Dimanapun kau berada, ahlus sunnati wal jamaah terus berupaya memberikan bimbingan, memberikan arahan, terkadang nasihat, terkadang barakallahu fikum peringatan. Semuanya itu adalah upaya untuk kita menjihadi diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan, sabar, kokohlah kalian, mantapkan jiwa kalian untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, mencari ridhanya Rabb kalian, untuk menasehatkan untuk Islam, dan memancing kemarahan setan. Wala tad'u ila silm wa salmi wal mutarakati bainakum wa baina adaikum. Jangan kalian mengajak untuk berdamai. Wal mutarakah, tidak lagi berperang antara kalian dan musuh-musuh kalian. Talaban lirrohah, karena ingin santai. Ya, wis damai aja. Ingin rohah hidupnya barakallahu fikum. Walhal annakum, padahal kondisi kalian itu adalah satu, antumul a'laun. Kalian ini orang tinggi loh. Kalian ini orang di atas. Kalian ini punya posisi yang agung, yang mulia. Dua, wallahu ma'akum, Allah bersama kalian. Tiga, walayyatirakum ayyankusukum a'malakum. Ketiga, Allah tidak akan mengurangi perjuangan kalian, nilai hasilnya barakallahu fikum. Kata beliau, fahadihil umurut thalathatu, tiga perkara ini, kalian orang tinggi loh. Kedua, Allah bersama kalian. Ketiga, Allah tidak akan mengurangi jerih payah perjuangan kalian. Tiga perkara ini, kata beliau, kullum minha muqtadin lissabri wa adamil wahan. Tiga hal ini konsekuensinya adalah Anda harus sabar. Tidak kemudian wahan, lemah. Kaunuhum a'lin ay qad tawaffarat lahum asbabun nasr. Anda ini orang tinggi loh. Anda ini orang mulia, berarti telah terpenuhi sebab-sebab pertolongan Allah Azza wa Jalla pada diri kalian. Wa wa'idu minallahi bil wa'ad as-sadiq. Dan mereka telah dijanjikan dari Allah Azza wa Jalla dengan janji yang jujur. Fa innal insana la yahinu illa idza kana adalla min ghairihi wa adhafa adadan aw udadan wa quwwatan dakhiliyatan wa kharijiyah. Kata beliau, sesungguhnya manusia itu tidak akan lemah kecuali satu, apabila dia adzal min ghairihi, lebih hina rendah kedudukannya dibanding yang lain. Ya. Wa adhaf adadan, jumlahnya lemah, artinya adadan, bilangannya atau para pejuangnya sedikit. Au udada, atau persiapannya. Atau barakallahu fikum, lemah dari sisi kekuatan dalam dan juga kekuatan luar. Ini baru kelemahan itu muncul. Sementara di dalam ayat ini, kalian itu orang tinggi loh. kalian itu orang mulia. Berarti pada mereka ini sudah terpenuhi sebab-sebab turun dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atsani yang kedua, annallaha ma'ahum fa innahum mu'minun wallahu ma'al mu'minin bil 'auni wan nasri wat ta'yidi wa dzalika mujibun li quwwati qulubihim wa iqdamihim 'ala aduwihim. Allahu akbar. Kata beliau, kedua, Allah bersama mereka karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang beriman. Bantuannya, pertolongannya, pembelaannya. Yang ini atau demikian ini, kata beliau, mengharuskan adanya kekuatan pada hati-hati mereka. Dan melangkah maju menghadapi musuh-musuh mereka. Karena Allah bersama mereka, pertolongannya, bantuannya, pembelaannya. Atsalits yang ketiga, Allah annallaha la yanqusuhum min a'malihim syai'a. Ketiga, Allah tidak akan mengurangi hasil jerih payah amal mereka sedikit pun. Bal sayuwafihim ujurahum, bahkan Allah akan memenuhi pahala-pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah menambah mereka dari karunia-Nya, khususan ibadat jihad. Terlebih khusus adalah beribadah dengan berjihad di jalan Allah. Fa innan nafaqata tadha'afa fi, nafkah padanya akan berlipat ganda nilainya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsirah, kepada 700 lipatan sampai kepada lipatan yang sangat banyak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dzalika bi annahum, pada surat At-Taubah, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih. Yang demikian itu bahwa mereka tidaklah menimpa mereka rasa haus, lelah, kelaparan di jalan Allah. Tidak pula mereka melangkahkan, menginjakkan kakinya di sebuah tempat yang membuat murka orang-orang kafir. Atau tidaklah mereka mendapatkan dari musuhnya sebuah kemenangan, kecuali akan dicatat buat mereka sebagai amal soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala al-muhsinin, orang yang berbuat baik, orang yang gemar melakukan ihsan. Barakallahu fikum. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah mereka berinfak sebuah infak yang kecil dan besar, atau tidak pula yang besar. Dan tidak pula mereka telah menyelesaikan melalui lembah, kecuali akan ditulis buat mereka, yaitu nilainya, dan Allah akan mengganjar mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Allah akan mengganjar mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Terakhir kata beliau, fa idza 'arafal insanu annallaha ta'ala la yudhi'u 'amalahu wa jihadahu, Jika seseorang mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan amalnya dan tidak menyia-nyiakan jihadnya, apa kira-kira faedah yang diperoleh? Aujaba lahu dzalikan nasyata. Ini akan melazimkan, mengharuskan dia untuk memiliki sifat nasyat, semangat. Barakallahu fikum. Wa badlil juhd, mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Fima yatarattabu alaihi al-ajr wa thawab, pada perkara yang akan menghasilkan pahala dan nilai. Fakaifa idza ijtama'at hadhihi al-umur thalathah, bagaimana lagi kalau terhimpun tiga perkara ini? Kalian mulia tinggi, Allah bersama kalian, kemudian Allah tidak akan mengurangi nilai. Fahadha fa inna dhalika yujibun nasyatat tam, ini mengharuskan dia semangat yang tam, yang sempurna. Ya, Allahu Akbar. Fahadha min targhibillah li'ibadihi, maka ini termasuk dari bab Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya, watansyitihim, dan membakar semangat mereka, watakwiyati anfusihim ala ma fihi salahuhum wa falahuhum, dan menguatkan jiwa-jiwa mereka untuk berkecimpung dalam sesuatu yang menjadi maslahat dan keberuntungan mereka. Allah Azza wa Jalla memanggil, barakallahu fikum, hamba-hambanya. Maka ma'asyira al-ikhwah hafidhani wa hafidhakumullah, ini adalah wejangan yang sangat berharga agar setiap upaya, dan itu menjadi pintu ketaatan, harus dengan penuh semangat. Jangan sampai kita merasa terpaksa melakukan, padahal itu kan buat kita sendiri. Ya, buat kita, apalagi kalau ada rasa malu, kalau ini, jangan dibuang jauh-jauh. Kalau kita punya uzur, kenapa tidak boleh? Tetapi kan malas, jangan sampai dijadikan uzur. Ya, kalau ada uzur, barakallahu fikum, siapa yang tidak membolehkan? Tetapi kalau menjadikan malas sebagai uzur, ini masalah. Barakallahu fikum. Artinya kembali kepada masing-masing kita. Kalau kita mendengar Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita, berarti ini akan membangkitkan semangat. Saya beramal bukan untuk sampean, bukan untuk fulan, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Tapi saya beramal untuk mendapatkan nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.